Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa anaha anil fahsya'i wal munkar wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil mu'amalati bi'ibadika wa la taj'alna ya Rabbana minal zalimin a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik a'inna ya Rabbana ala tarbiyati awladina wa la wa'inna ala ri'ayati ra'iyatina innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur, mari terus kita berbaharui syukur kepada Allah yang sesungguhnya atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang amat agung dan amat besar, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa hadir di tempat ini melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Salihinnya, yang kita sudah sampai kepada Babul Waliil Adil. Kita masuk bab baru lagi tentang seorang pemimpin yang adil. Pakai istilah wali, lebih luas maknanya, artinya semua yang punya urusan. Termasuk di dalamnya adalah seorang suami yang mengurusi anak dan istrinya, seorang bapak yang mengurusi anak, suami yang mengurusi istri, seorang bos buah perusahaan mengurusi pegawai-pegawai dalam perusahaannya, dan seterusnya, hingga seorang pemimpin sebuah negara. Pilihannya ada dua, berbuat adil atau tidak adil. Dan jaminannya pun dua, neraka dan surga. Ini dibuat-buat khusus oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu pemimpin yang adil. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Di samping berbuat adil adalah ihsan. Ada sebab, padahal ihsan sendiri adalah selalu pasti dengan keadilan. Tidak ada kebaikan kecuali dengan keadilan, dan tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada keadilan yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, pasti itu keadilan palsu. Berbuat adil dibarengi dengan berbuat ihsan, atau berbuat ihsan dengan cara yang adil, atau berbuat adil untuk menjalankan ihsan. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bil adli wal ihsan. Kalau orang sudah bisa menegakkan keadilan, maka dia telah mewujudkan ihsan, segala kebaikan. Berbuatlah adil kalian semuanya, karena sungguh Allah mencintai siapapun yang berbuat adil. Buat pada adil luas maknanya, bukan saja sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya, akan tapi dua, satu orang yang mempunyai dua anak. Satu orang yang mempunyai dua anak, lihat, dia tidak adil pun melakukan satu pelanggaran dan dosa di hadapan Allah. Adil dalam lahir. Adapun masalah cinta berbeda-beda, iya, bisa. Mungkin dia sangat mencintai anaknya yang paling kecil karena dia sering sakit dan sebagainya, sehingga tumbuh. Anak-anak. Ini dalam urusan kepada hamba-hamba Allah, kita harus adil. Dan ketidakadilan ini membuat permasalahan banyak. Di antaranya adalah kecemburuan, dan kadang permusuhan, kadang kebencian, kadang permusuhan. Permusuhan dan di antara orang yang kita perlakukan tidak adil. Bahkan mungkin dendam, mau mendendam langsung kepada yang berbuat tidak adil, enggak mampu karena mungkin dia adalah seorang bapak. Sehingga yang paling tepat adalah dia memusuhi adiknya yang selalu dimanja dan disayang. Maka hati-hati wahai para orang tua, jangan tidak adil dengan anak-anakmu. Jangan mentang-mentang anak mama apa saja boleh, yang lainnya enggak. Dan na'udzubillah, ada orang tua yang semacam ini. Ada orang tua yang semacam ini, na'udzubillah. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, dia akan terhinakan dia. Ada orang tua kalau sudah sayang sama satu anaknya, wah, habis-habisan. Bahkan saudara-saudara yang lainnya pun ditarif setiap bulan harus ngasih ini. Wah, permintaannya banyak. Sampai anak-anaknya itu pada bingung. Ada satu orang ngadu kepada kami. Saya itu bingung, ibu saya itu butuh apa? Setiap minta saya kasih, kalau tidak dikasih marah. Saya bingung, untuk apa, Bu? Rupanya diberikan kepada salah satu anaknya yang sangat disayang. Zalim itu orang tua. Awas, hati-hati. Kalau punya anak harus adil. Kalau tidak bisa adil, beruntung yang enggak punya anak. Karena ada orang memanjakan anaknya berlebihan yang satu. Dan itu akan menjadi sebab permusuhan. Khususnya di saat sang orang tua sudah tidak ada. Oh, rebutan waris pun juga mukadimahnya dari ketidakadilannya seorang tua. Maka dari itu pembagian yang dibagikan, yang diberikan oleh orang tua di saat hidup harus adil. Berbeda kalau waris. Keadilan yang sesungguhnya adalah cara waris itu. Akan tapi keadilan di saat kita membagi waktu hidup harus dibagi yang benar. Dikira-kira bahwasanya pembagian kita ini adalah sama. Mencium yang satu tidak mencium yang satu yang lagi. Mencium anaknya yang satu tidak dicium. Ini ketidakadilan, membuat kebencian. Awas, hati-hati. Dan ada banyak orang yang lupa dan lalai yang semacam ini. Ibu-ibu solehah semuanya, insyaAllah. Pun ada ibu-ibu di sana tidak solehah begitu tuh. Kalau sudah sayang sama anaknya satu, wah, habis. Yang lain kayak musuh. Ada ibu kayak begitu. Karena kami menerima pengaduan-pengaduan yang semacam itu. Saya punya ibu begini, saya punya ibu begini, masya Allah. Ya mungkin maafkan saja karena ibunya tidak pernah ngaji ini. Yang ngaji ini loh kok tidak bisa adil, ini kelewatan kan begitu. Harus adil Anda dengan anak-anak Anda. Jangan sampai kita tidak adil dengan putra-putri kita karena itu menjadi sebab permusuhan. Belum lagi itu adalah menjadi sebab hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa berbuat adil dengan anak-anak kita, maka itu pun akan dapatkan jaminan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma ladhilla illa dhilluh. Kelak di akhirat, di hari kiamat itu, ada 7 perlindungan dan payung. Jangan tanya payungnya kayak apa. Karena tidak ada tiang yang didirikan, ditegakkan di padang mahsyar. Tidak ada tiang yang ditegakkan, tidak ada bangunan yang ditegakkan lagi di padang mahsyar. Padang. Akan tapi begitulah kuasa Allah, nanti akan ada beberapa kelompok manusia yang di situ mendapatkan payung Allah yang dikatakan matahari begitu panas menyengat sejengkal di atas kepala manusia. Akan tapi bagi hamba-hamba yang mendapatkan perlindungan dan payung Allah, dia tidak merasakan itu semua. Dan mereka adalah sab'atun di antaranya. Sebab disebutkan dalam riwayat lain sampai 20, seperti yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, payung khusus dari Allah di saat tidak ada lagi payung-payung selain payung Allah. Tidak ada daun pun tidak ada untuk kita letakkan di atas kepala kita untuk kita berlindung daripada sengatan matahari. Enggak ada. Bahkan semuanya tidak berbaju. Tidak ada baju yang bisa kita letakkan di atas kepala kita, enggak ada. Semua digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Dan semuanya sudah tidak mikir temannya itu telanjang atau tidak, enggak, karena semua mikir dengan dirinya sendiri. Tapi di situ ada hamba sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia istimewa, dan semoga kita tergolong 7 kelompok tersebut. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil di barisan paling depan. Jadi kalau kita punya tanggung jawab di bawah naungan kita, kita punya tanggung jawab kepada siapapun, 2 orang, 4 orang atau rakyat, jadikan semuanya itu adalah tangga untuk menuju surga Allah. Jadikan itu semua pijakan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi mungkin kita bisa pakai kalimat mumpung saya punya jabatan lah gitu. Karena jabatan saya mungkin 3 tahun lagi sudah berakhir. Mumpung saya punya jabatan, saya ingin masuk surga dengan jabatan saya. Ini mumpung yang benar. Jangan mumpung saya punya jabatan nih, saya harus ngambat duitnya orang lebih banyak. Nanti kalau sudah enggak punya jabatan, enggak, ini salah mumpungnya. Mumpung saya punya jabatan nih, akan saya gunakan untuk melompat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab jabatanku ini mau tidak mau harus aku tanggalkan. Aku harus meninggalkan jabatan ini. Maka aku harus menggunakan jabatan ini sebaik-baiknya. Jabatan apapun. Kebijakan-kebijakan yang bisa kita hadirkan demi kebaikan umat, maka indahnya kita hadirkan. Siapapun Anda, jadi pemimpin apapun Anda. Terserah pemimpin apa, pemimpin satpam, pemimpin polisi, pemimpin perusahaan, pemimpin apalagi, anggap saja pemimpin tukang becak, pemimpin, wah ini selagi Anda punya menak bawahan, kesempatan ini untuk menghantarkan ke surga, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin, Anda memimpin siapapun yang ada di bawah naungan Anda, bawa mereka kepada kemuliaan. Termasuk ketidakadilan yang sangat adalah, termasuk ketidakadilan yang sekaligus kezaliman yang sangat adalah tidak memperkenalkan anak-anak kita dan bawahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan menuntut kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan ditanya, akan dituntut kalau kita punya bawahan. Kalau kita tidak mengenalkan mereka kepada Allah, mereka akan menuntut. Mereka bahkan berkata, aku diperas tenagaku, tapi aku tidak pernah dikenalkan kepadamu, ya Allah, hukum bosku itu, ya Allah, yang setiap hari, setiap minggu umrah, setiap tahun haji itu, misalnya. Yang setiap malam tahajudan, setiap hari puasa, tapi aku tidak pernah dikenalkan, sholat, aku tidak pernah dikenalkan kepadamu, ya Allah, hukum orang itu. Ya. Mereka akan menuntut. Ketidakadilan. Termasuk diantaranya, berbuat zalim dengan cara ketidakadilan, dengan berbuat zalim dengan cara tidak memberikan kesempatan untuk kenal Allah, kesempatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda harus punya waktu yang khusus untuk pembantu-pembantu di rumah kita, untuk ngaji, untuk beribadah, untuk sholat. Jangan diperes tenaganya sampai sholat saja nyuri-nyuri waktu, tidak. Berikan kebebasan mereka untuk mengadu kepada Allah. Gelarnya di dunia memang namanya pembantu, akan tapi bisa saja dia lebih mulia daripada bosnya kok. Sebab urusan gelar di dunia itu sementara. Yang katanya raja pun sudah menjadi bangkai hari ini. Yang katanya jadi presiden pun sudah dikubur. Apalagi gelar di dunia sementara dan sangat sementara. Semegah apapun, sebesar apapun gelar di dunia ini, maka akan berakhir. Gelar kebanggaan di dunia ini akan berakhir, kecuali gelar yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah, kekasih Allah, rindu kecintaan kemuliaan di hadapan Allah, maka gelar-gelar pecinta Nabi dan seterusnya itu tidak akan berakhir hingga kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamun adil, imam yang adil, imam dalam berbagai komunitas, perkumpulan dan seterusnya. Hanya diisyaratkan di sini imam besar misalnya, seorang presiden. Sebetulnya menjadi seorang pemimpin ini kan mengambil beban dan tanggung jawab, sehingga para kekasih-kekasih Allah dulu itu untuk diangkat menjadi pemimpin itu adalah pada mundur. Sayyidina Abu Bakar berdebat dengan Sayyidina Umar gara-gara Sayyidina Abu Bakar mau ditunjuk menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu saja wahai Umar. Umar ngomong, kamu saja wahai Abu Bakar. Ribut. Sekarang berebut. Jangankan kelas tingkat presiden, bupati, RT pun sudah ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala bentuk yang menjerumuskan hamba Allah akan ditumpangkan kepada pemimpin tersebut. Jika Anda punya sebuah perusahaan, ternyata di pojok perusahaan tersebut ada satu tempat digunakan untuk bermaksiat. Anda kok tahu dan Anda diem, Anda dulu masuk neraka sebelum pembantu dan sebelum pegawai Anda yang bermaksiat itu. Misalnya Anda punya sebuah perusahaan, ada 400 karyawan, tentunya di pojok sana ada kamar kecil yang digunakan untuk berzina atau mabuk. Dan Anda tahu, lalu Anda biarkan, Anda neraka. Biarpun Anda ahli sujud, apalagi enggak pernah sujud. Ini perusahaanmu sendiri, bagaimana sebuah kabupaten dan presiden beratnya untuk menjadi pemimpin. Semoga Allah menjaga pemimpin kita, memberikan hidayah, sehingga mereka bisa merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Kasihan. Kasihan mereka. Kalau mereka tidak berjuang untuk menghentikan kemungkaran itu, dia telah membuka rekening untuk dirinya sendiri agar menuju murka Allah. Waktu dia tidak menjadi seorang pemimpin, waktu dia tidak menjadi seorang wali kota, waktu tidak menjadi seorang bupati, itu enggak nyambung itu. Waktu dia tidak menjadi seorang presiden, kemaksiatan yang ada di negeri ini enggak nyambung ke dia. Akan tapi di saat mereka sudah mengambil kepemimpinan tersebut, nyambung, rekeningnya kebuka. Kalau tidak segera membubarkan segala bentuk kemaksiatan tersebut, mengalir itu semuanya dosa. Berapa banyak dosa yang dilakukan, sementara dia punya kekuatan untuk berubahnya. Maka yang perlu kita hadirkan adalah mendoakan mereka. Kasihan sebetulnya, mereka terlalu berat bebannya. Membawa dosanya sendiri saja kerepotan, apalagi harus membawa dosanya orang lain. Dan jangan gemar Anda mengambil dosa orang lain dengan sok atau menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin sementara Anda tidak mampu. Maka dari itu mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita semoga Allah berikan kekuatan dan keimanan yang kuat sehingga mereka bisa menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Presiden kita, bupati kita, wali kota kita, kita doakan, kasihan. Kalau tidak kita doakan, karena barangkali, dan semoga atas doa ibu-ibu sepuh, para bapak-bapak yang sepuh yang sering menangis di tengah malam, gara-gara doa itu dikabul oleh Allah. Sehingga yang semula menjadi pemimpin yang tidak kenal Allah, menjadi pemimpin yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pemimpin kita semua adalah yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diberi oleh Allah kita itu pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Bencana di atas bencana. Karena yang akan terpangkas nanti adalah keimanan. Bukan sekedar akhlak saja. Keimanan akan hilang jika kita dipimpin oleh orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamun adil. Kemudian wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Beriman apa? Seorang pemuda yang hidup tumbuh besar di tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam lingkungan beribadah dan dia termasuk bagian ahli ibadah. Masya Allah. Mereka adalah termasuk mendapatkan payung Allah. Dan ada hamba-hamba yang semacam itu. Anak muda. Biasanya anak muda kan berfoya-foya. Berfoya-foya. Ikut-ikutan kesana kemari. Melakukan mencoba-coba segala sesuatu yang dilihatnya. Anak-anak muda itu. Akan tapi ini ada muda. Ini ada anak muda. Ternyata dia dekat kepada Allah, nasya'a fi ibadatillahi, tumbuhnya adalah dengan beribadah kepada Allah, maka ini adalah hamba-hamba atau anak-anak yang kelak bakal mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita juga termasuk golongan yang semacam ini. Mengerikan zaman ini, lihat. Zaman HP, zaman internet, zaman perkumpulan yang aneh-aneh. Subhanallah. Bahkan ada seorang yang dia sangat baik menangis karena anaknya ikut kelompok perkumpulan yang tidak baik. Kita tidak bisa menyalahkan siapa kira-kira yang salah. Apakah anaknya yang salah atau bapaknya yang dari dulu tidak pernah memberikan batasan-batasan kepada anaknya. Cuman biasanya anak selalu disalahkan. Anak di saat melakukan kemungkaran, kebatilan, disalahkan bapaknya. Anak kenal pergaulan bebas, bapaknya yang disalahkan. Anaknya yang disalahkan. Anak mabuk-mabukan, anaknya disalahkan. Anak terpeleset dalam zina, anaknya disalahkan. Padahal bapak ibunya itu yang punya saham terbesar dan dia akan masuk neraka sebelum anaknya. Karena apa? Telah salah dalam didik anaknya. Telah salah memilihkan sekolah untuk anaknya. Telah salah memilihkan pergaulan untuk anaknya. Jangan anak-anak tok disalahkan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Dengan siapa mereka bergaul? Kita hantarkan kemana anak-anak kita? Yuk. Mereka tidak mengerti apa-apa. Lihat, dari kecil dia tidak mengerti apa-apa. Semakin besar pun adalah dari kita mereka tahu ini itu. Tak taunya kita beri sarana untuk menuju neraka lebih cepat. Dikasih HP sebelum waktunya. Kasih internet sebelum waktunya. Dibebaskan sebebas-bebasnya. Yang bapak ibunya pun tak pernah tahu. Ternyata anaknya lebih tahu. Na'udzubillah. Sadar atau tidak? Pengajian bukan untuk didengar saja akan. Tapi ini untuk belajar bersama kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kerusakan di anak-anak kita adalah banyak sahamnya dari orang tua. Karena anak itu pada dasarnya adalah punya patuh, cinta, kagum, ngikut kepada orang tuanya. Itu dasarnya seorang anak. Karena apa? Dia tidak mampu. Tidak punya uang, tidak punya ini. Kenapa kok bisa brutal semacam itu? Karena bapaknya yang salah. Yang tidak adil dalam melayani anaknya. Tidak adilnya tidak dikenalkan kebaikan. Termasuk marah kepada anak bagian keadilan loh ya. Ada seorang bapak ibu yang gak bisa marah sama anaknya. Karena anak itu mungkin dulu pernah sakit-sakitan lama. Atau anak satu-satunya, anak laki satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Pokoknya model-model anak begitu tuh bakat jadi anak setan. Anak tunggal. Anak tunggal. Atau anak yang sakit lama. Ini sudah kadang-kadang perilaku orang tua sudah mulai berubah ini. Itu amanat itu. Itu amanat. Anakmu itu amanat akan ditanya oleh Allah. Jangan seenaknya Anda memberi sesuatu kecuali yang bermanfaat. Yakini bermanfaat itu. Dan untuk tahu kemanfaatan pun kadang kita harus bertanya dengan orang yang mengerti. Kadang kedangkalan pengalaman kita dan pemahaman kita, pengetahuan kita. Sehingga kita tidak mengerti sesuatu yang berbahaya ternyata dianggap bermanfaat. Ini banyak orang tua, na'udzubillah. Susah menjadikan anak syabun nasya'a fi ibadatillahi. Susah menjadikan anaknya tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya adalah syabun nasya'a fi internet. Anak muda yang hidupnya dengan internet. Wah, itu akan dapatkan payungnya dajjal. Bukan payungnya Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillahi enggak ada. Syabun nasya'a fi pergaulan yang salah. Anak muda yang tumbuh dengan pergaulan yang salah. Kalau bahasa aku, buru-buru ibadah. Sholat ibadah yang banyak. Sholat lima waktu saja pakai oprak-oprak. Kadang sholatnya enggak pakai wudu, yang penting enggak dimarahi sama bapak ibunya. Karena pengen cepat balik ke internet. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Bapaknya dapat duluan ini. Hati-hati wahai para orang tua. Kita punya amanat anak-anak itu. Di mana anak-anak kita? Dengan siapa anak-anak kita? Jadikanlah anak kita nanti di saat orang pada kebingungan, anak kita mendapatkan perlindungan dari Allah, payung Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Di rumah kita, anak kita harus biasa dengan berzikir. Baca. Memang tidak harus mondok. Akan tapi pondok adalah gambaran, di situ adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Kami ternyuh melihat anak-anak kecil yang ada di pondok, jam 3 sudah bangun, kemudian mengambil air wudhu, mandi, setelah itu membaca doa fajar, sholat tahajud dulu, sholat hajat, istikharah, kemudian doa, membaca doa wirdul fatih di sini, kemudian setelah itu doa fajar, habis itu sholat subuh berjamaah, setelah itu baca wirdul latif, setelah itu ada olahraga sedikit, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian belajar siang berjamaah, terus Enggak sempat kenal internet tuh anak, kecuali waktu pulang nanti jika ibunya enggak benar itu. Anak-anak pondok mah aman saja. Enggak kenal yang aneh-aneh. Itu syabun nasya fi ibadatillah. Anda pun tidak harus menjadikan anak Anda tinggal di pondok asalkan Anda bisa memberi contoh yang baik, bisa mengarahkan yang baik. Asalkan jangan kalah dengan anak. Memang kita bukan berantem, bukan kita adalah lawan anak, tidak. Akan tapi ada sebagian orang tua yang enggak bisa ngomong kepada anaknya. Anaknya ngomong apa saja, ini ajib, ini orang tua. Bodol, brewok, keker, begitu dia. Tapi anak perempuannya ngomong, Pak mau keluar Pak. Iya nak, jangan lama-lama ya. Mana nih kekekaranmu itu? Ada wibawa dong di rumah. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Ya. Jangan kau manja dengan kekayaan yang Allah berikan kepadamu. Artinya kekayaan yang menjadikan anakmu terjerumus itu bukan kekayaan yang penuh berkah. Tapi itu adalah bencana yang dikirim oleh Allah dalam bentuk kekayaan. Banyak orang karena kekayaannya menjadi tertipu. Kalau sudah punya uang biasanya berbeda cara berpikir. Dulu, nah kalau nanti punya duit kamu sekolah ya. Tak tanya, sekarang gak ada duit nak kamu mondok. Jadi mondoknya karena melarat. Ini musibah. Mondoknya karena gak punya duit. Bukan itu. Dan memang kemuliaan tidak harus dicari di pondok. Akan tapi hendaknya kita tuh selalu benar mengarahkan anak kita. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kita jadikan anak-anak kita tuh hidup dengan beribadah kepada Allah. Dan kita menemukan anak-anak di kampus yang sungguh luar biasa. Di tasnya ada mushaf, wajahnya selalu basah dengan air wudu. Senang menghadiri majelis yang para ulama. Anda jangan merasa hebat, sok bisa mendidik anak. Sehingga anaknya akan dipeluk saja di rumahnya, diremin di rumahnya. Enggak. Anda kenalkan anak-anak Anda dengan anak orang-orang mulia. Suruh menghadiri majelisnya orang mulia karena majelis itu berkah. Bukan di rumah kita, bukan. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan mengundang guru ke rumah sendiri termasuk su'ul adab. Sebetulnya aslinya begitu. Kecuali dalam keadaan darurat zaman sekarang ini. Anak-anak kita, lihat. Kita kenalkan kepada ulama, harus mereka. Mungkin anak kita menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang ini. Tapi hendaknya setiap kali ditanya siapa yang kau idolakan nak, dia bisa menyebut para ulama, guru-guru yang dicintai. Mungkin tersimpan di bukunya adalah foto-foto orang-orang soleh. Atau cerita orang-orang soleh. Allah. Maka Anda harus menangis jika ternyata di buku putri Anda ada sebuah foto, fotonya orang yang suka joget, goyang pinggul, auratnya terbuka. Anda nangis. Kenapa kok ada di sini nak, foto ini nak? Apakah kau gandrung dengan dia nak? Biarpun sama-sama perempuan. Khawatir anak kita mengidolakan selain Allah dan Rasulnya, selain Rasulullah dan selain yang mencintai Rasulullah. Tidak mengagungkan Rasulullah lagi. Tidak mengagungkan ulama problem. Makanya untuk menjadikan anak kita yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah, kenalkan, tanamkan kecintaan kepada ulama. Dikenalkan makna keberkahan. Dan kita menemukan sebuah keluarga yang dia adalah keluarga yang seolah-olah kebiar dunia di dalam rumahnya. Akan tapi ternyata masih kenal berkah. Lihat seorang ulama datang, anaknya dikeluarkan semua. Bahkan ada yang khusus buka mulutnya, suruh niup. Suruh kepalanya, kasih makan, disuapin. Ada hormat. Karena ada ditanamkan kecintaan kepada seorang ulama. Istimewa, dikenalkan kepada kebaikan, pada akhirnya pun mereka akan mudah mengikuti kebaikan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajidi. Fil masajidi. Yang kedua adalah semoga anak-anak kita semua tadi ya. Anaknya tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak-anak kita mau jadi apapun anak kita, mau jadi jenderal, jenderal ahli sujud. Yang ketiga adalah rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajidi. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Rindu untuk sholat di masjid, ya. Atau rindu untuk program di dalam masjid. Jadi dimanapun pergi tetap dia ingat masjid. Masjid ini adalah simbol sekaligus hakikat. Sebab pada zaman Nabi itu belum ada kampus. Yang namanya masjid itu adalah tempat budaya dan tempat menuntut ilmu. Kampus Nabi zaman Nabi adalah masjid. Untuk mencetak pembesar-pembesar ahli fikih juga dari masjid. Sebelum dipisah menjadi universitas dan sebagainya. Jadi yang namanya masjid pusat budaya, pusat informasi, keagamaan adalah di masjid. Jadi masjid simbol sekaligus hakikat. Akan tapi kalau dikembangkan adalah segala sesuatu yang urusannya menjadikan dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya masjid. Jadi masjid ini hakikat. Akan tapi bisa dikembangkan madrasah, pondok pesantren, segala program yang tujuannya adalah untuk memampurkan orang di dalam masjid agar orang senang masjid, ini adalah program masjid. Maka yang termasuk mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah orang yang di saat berada di luar masjid yang dipikir adalah masjid. Mungkin dia tidak pernah tinggal di pondok pesantren, akan tapi dimanapun dia berada selalu berpikir bagaimana program pondok pesantren, aku akan membantu di sana, kira-kira yang kurang apa. Untuk datang tidak bisa karena terlalu sibuk dia dengan urusannya, akan tapi ternyata hatinya dengan masjid. Oh, masjid itu perlu dibantu, oh madrasahnya perlu dibantu, oh bahkan mungkin setiap usaha yang dibayangkan atau digambarkan akan ada yang dihadap ada yang akan ada hasilnya sudah dipotong untuk program Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang hatinya bukan jasadnya, hatinya qalbuhu. Takbir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya terikat dengan masjid. Jadi kemanapun berada, sejauh manapun dia pergi, tetap dia ingat masjid. Bahkan mungkin masjid yang di kampungnya sudah jauh atau pesantren di kampungnya sudah jauh, dia pergi ke kampung yang jauh di sana, dia tetap lirak-lirik sana. Oh, ini ada pesantren yang perlu dibantu, ini perlu madrasah yang perlu dibantu. Dia masuk dan bertanya. Itulah rajulun, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi hadir di masjid, ya itu buah daripada kerinduan hati. Orang yang sangat baik dengan masjid, membantu masjid dan sebagainya, dia tidak bisa hadir ke masjid, tapi hatinya sudah hadir. Ketidakbisaannya hadir di dalam masjid itu karena mungkin ada udur, tapi kalau ada kesempatan pasti dia menghadiri masjid. Dia rindu untuk hadir di masjid dan menikmati kehadiran keberadaannya di masjid atau di tempat yang untuk memakmurkan masjid seperti pondok pesantren dalam mengajak kepada kebaikan, madrasah-madrasah dan seterusnya. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillah. Orang yang berdua orang, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Membangun cinta karena Allah, sebabnya Allah. Mulai dari suami istri, menikah bukan hanya untuk melampiaskan syahwat. Akan tapi ada tujuan yang mulia adalah ini perintah Allah. Untuk menghindari dari kemurkaan Allah, menghindari dari zina. Maka dia melakukan itu semua karena Allah. Ada dua bersahabat. Dia bertemu bukan karena saya ingin dapatkan traktir makan setiap hari atau numpang di mobilnya untuk berangkat ke kantor, bukan. Akan tapi dia dekat dengan seseorang karena Allah. Karena aku ingin mendapatkan kebaikan dari dia dan karena aku ingin memberikan kebaikan kepadanya. Sehingga sebuah persahabatan yang indah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dua orang yang bersahabat, saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, sampai istama alaihi, berkumpul di dunia karena Allah. Bukan karena pangkat ya. Bukan karena duit lo ya. Kalau urusan karena pangkat, naudzubillah, duduk sama seseorang ternyata biar diangkat menjadi pejabat ya. Jangankan kok urusan kepada jabatan dunia, ada di lembaga pondok pesantren atau madrasah pun ada orang yang di situ berebut kekuasaan juga ada, berebut pangkat busuk. Padahal enggak ada duitnya, pangkat jadi pengurus masjid. Gulet berantem. Enggak beres-beres sampai hari ini. Masjid keropak masjid berapa sih? Yang gaji juga siapa? Tapi itu berantem itu. Nah ini kan problem. Jadi dia kumpul di masjid bukan karena Allah, karena pangkat. Problem, musibah itu manusia. Di pondok pesantren misalnya atau di sebuah yayasan, berebut nih, saya jadi apa nih? Gara-gara enggak dipilih jadi apa-apa sudah nyebar fitnah sana sini. Saya orang yang paling besar berjuang di sini, enggak dihormati, enggak dihargai. Oh, berarti bukan karena Allah tuh. Nah, ini problem ini, hati-hati. Yang ngurusi musala itu hati-hati, jaga hati itu. Jangan-jangan kita ngurusi musala bukan karena Allah, hanya pengen jadi kiai biarpun kelasnya RT. Sudah petentang-petentang di situ kiai. Nanti ada MUI se-RT. Ada pangkat yang dicari, naudzubillah, kebusukan. Gara-gara di sebuah pesantren ada yayasan di situ misalnya meributkan urusan yayasan, naudzubillah, ada apa? Atau siapa yang jadi kepala sekolah, kepala ini? Kalau kamu berjuang, kalau bisa berjuang yang paling tidak terlihat. Kalau ternyata kita dipilih untuk memimpin sebuah lembaga atau kita menempati posisi dalam sebuah tatanan, dalam sebuah yayasan atau lembaga, ya kita apa, anggap ini sebagai amanat besar. Kalau sudah dipikul oleh yang lainnya, alhamdulillah dipikul oleh yang lainnya, kita bantu dia. Ada mantan ketua DKM sama ketua DKM, enggak sapaan. Kalau sholat bareng itu langsung misah. Ketua DKM, DKM masjid, kalau Jawa Timur takmir masjid. Masya Allah, rebutan, mau apa ini? Baik, ini problem. Berarti berkumpulnya bukan karena Allah, karena sesuatu dunia, biarpun bukan dunia, bukan fulus, bukan duit, akan tapi pangkat, posisi, kedudukan adalah dunia semuanya. Na'udzubillah. Akan tetapi yang mendapatkan perlindungan dia dari Allah, yaitu dua orang yang hidup ijtama'a berkumpul di dunia karena Allah, waftaraku alaih, dan mati mereka berpisah pun juga masih dia adalah saling mencintai karena Allah. Belum berpisah di dunia, tetap hatinya saling mencintai, sama-sama berjuang. Berjuang di masjid, ayo, ayo, ayo, mati satunya. Oh, Masya Allah, dibuang di pondok, mati salah satunya. Saling mencintai karena Allah. Itulah yang akan mendapatkan payung perlindungan Allah, bahkan dipanggil oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis Imam Bukhari dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah menyeru, aina al-mutahabu nabi jalali al-yawma udhilluhum yawma ladhilla ila dhilli. Mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dariku. Bahkan Allah memanggil, aina al-mutahabina fiyya wal-mutajalisina fiyya fiyya wal-mutazawirina fiyya wal-mutabadhilina fiyya. Mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku, saling kunjung karena aku, bukan karena enggak enak ke tempatnya Buya ini, terlambat nih, kok enggak enak ke rumahnya Pak Lek, Pak Dek, enggak enak, Anda kunjung karena cinta, begitu, bukan karena enggak enak. Mutazawirina fiya, karena Allah. Mutajalisina, saling duduk, karena Allah. Mutabadhilina, saling memberi, karena Allah. Nah, ini indah. Kalau sudah karena Allah, tidak akan dirugikan. Ada orang beri hadiah terus karena ngerti kalau pulang nanti dikasih hadiah lagi, mancing namanya. Ayo ke rumahnya itu, kalau kita ngirim pasti dibalesin, ngirim mas, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun ta'adhu imra'atun, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, zatu mangsabin atau mangsibin, ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang dia punya pangkat. Apakah dia anaknya seorang raja, menteri, atau anaknya seorang tokoh yang sangat dikagumi. Ujamalin, cantik. Bagaimana? Orangnya cantik. Bapaknya terkenal, masyhur, orang terhormat, orang baik. Impian wanita itu. Tak taunya ngajak berzina. Dan saat itu enggak ada orang. Kalaupun melakukan zina pasti aman, bahkan dia seorang yang punya kekayaan melimpah, kok dijamin aman, nyewa hotel di mana saja enggak ada yang tahu. Dia aja, ayo zina denganku. Aman, dijamin aman, hotel tertutup lurus. Orang cantik. Tak tahunya dia mengatakan apa? Faqala inni aqafullah. Tidak, aku takut kepada Allah. Bukan aku takut ketahuan orang, bukan aku takut kena penyakit, ya, akan tapi aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Ini gambaran yang dahsyat dihadirkan oleh Nabi. Sekarang kalau orang terjerumus dalam zina, kok diajak oleh orang yang berduit, bayar kadang-kadang demi masuk neraka jahanam, kok traktir makan dulu, mau nipu tuh. Ngajak ini sampai masuk hotel, bayar tuh, dia yang bayar hanya untuk berzina. Na'udzubillah. Ini seorang laki-laki yang dia adalah laki-laki normal dan dia butuh untuk melampiaskan syahwat, bertemu dengan seorang perempuan cantik, dijamin aman, bersih, kaya, anaknya seorang raja misalnya, ngajak berzina. Tatapnya dia mengatakan, ini akhafullah. Bahkan dikasih iming-iming, tak kasih duit 2 miliar, ini akhafullah. Allah. Berat. Makanya orang yang seperti ini mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari kehinaan zina. Anak-anak kita dijaga. Kadang-kadang bukan saja orang berpangkat dengan perempuan rendah yang menjual diri pun kadang-kadang melakukan. Dengan laki-laki yang rendah pun melakukan syahwat. Kemuliaan sudah tidak ada, kemuliaan sudah tidak dipandang lagi. Kalau dulu wanita Quraisy, wanita Arab itu sebelum datangnya Islam sangat menghormati kehormatan keluarga dan sebagainya. Sampai ada seorang perempuan yang namanya Hindun, di saat diajak berbaiat Rasulullah, "Yuk wahai para wanita berbaiat kepadaku." "Baik Rasulullah, untuk baiat apa?" "Berbaiatlah kepadaku untuk tidak mencuri." "Baik, kami berjanji untuk tidak mencuri." "Apalagi?" "Berbaiatlah kalian semua untuk tidak minum minuman keras." "Baik, kami berbaiat untuk tidak minuman keras ya Rasulullah." Kemudian Nabi melanjutkan, "Berbaiatlah kami kalian kepadaku berjanjilah untuk tidak berzina." Sayyidina Hindum bingung, lalu mengangkat suara, "Ya Rasulullah, atasnil hurratu." "Ya Rasulullah, engkau mengajak kami berjanji untuk meninggalkan zina. Apakah kebayang orang seperti kami ini melakukan zina? Kami itu wanita mulia, enggak kebayang zina. Hanya kelas rendah saja yang mentengkan zina. Enggak kebayang di kalangan orang mulia itu melakukan zina, enggak kebayang. Karena itu kerendahan yang sesungguhnya. Semoga siapapun yang kepleset dalam zina diangkat oleh Allah. Mungkin ada wanita yang sering menjual diri, pelacur dan sebagainya. Semoga itu hanya sesaat saja, setelah itu diangkat oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Kita tidak ingin selamanya terhinakan. Nilainya adalah rupiah, dibayar dan selesai. Na'udzubillah. Semoga jika ada yang mendengar suara ini di tempat yang jauh di sana, jika ada wanita yang biasa menjual dirinya, semoga diberi kesadaran oleh Allah, lalu diampuni oleh Allah. Dan juga jika ada yang mendengar suara ini, hamba-hamba dari kaum pria yang sering tergoda dengan perempuan syahwatnya, semoga Allah menghentikan itu semua dengan kasih sayangnya dan Allah mengampuni mereka. Semoga kemudian setelah itu bisa menjadi seorang hamba yang di saat diajak melakukan kehinaan zina, dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang kelima adalah rajulun tasaddaq. Yang kelima adalah orang bersedekah. Bisodakotin dengan sedekah, sedekah sunnah. Fa'akhfaha, lalu disembunyikan. Di dalam memberikannya tidak ingin ada yang tahu kecuali Allah. Pokoknya dengan bermacam-macam cara agar amalnya tidak diketahui oleh siapapun. Hatta la ta'lama shimaluhuma tunfiku yaminuhu. Sampai digambarkan oleh Nabi, begitu tersembunyinya di dalam ia memberikan infak, sampai seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitu menyembunyikan itu semuanya. Dan memang tidak semua ibadah hendaknya dilakukan dengan sembunyi. Ada sebagian sedekah yang harus dilakukan, yang hendaknya dilakukan dengan terang-terangan. Misalnya untuk memberi contoh kepada yang lainnya, ya akan Nabi memang begitu irama, apa tafannun, apa istilahnya, bermodel-model lah kalau Anda bersedekah. Sesaat terang-terangan, sesaat sembunyi. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib, untuk mengasah hati. Imam Ali kalau mendapatkan rezeki itu dibagi empat. Dibagi empat, seperempat disedekahkan di siang hari, seperempat di malam hari. Seperempat lagi di terang-terangan depan orang, seperempat tersembunyi. Disanjung alladzi fil laili wan nahari sirra wa alaniyata. Yang berinfak fil laili wan nahari sirra wa alaniyata. Ya, adalah Imam Ali disanjung, dia adalah yang membagi rizkinya di dalam bersedekah dengan model empat. Seperempat terang-terangan, sirron bil laili wan nahari, malam, siang, sirron wa alaniyah, terang-terangan dan tersembunyi. Ini Anda sesaat harus sedekah tersembunyi. Sesaat sedekah tersembunyi itu untuk menyelamatkan sedekah terang-terangan. Kalau Anda misalnya sudah bersedekah dengan terang-terangan, dengan alasan yang benar dan baik, misalnya untuk memberikan contoh kepada orang lain, bagus. Akan tapi untuk membuktikan ketulusanmu itu adalah ambil yang sudah kau berikan tersebut dengan cara Anda sedekah sembunyi. Contoh begini, Anda bersedekah, saya sedekah 100 juta nih, jadi contoh sama orang orang lain. Orang kan pada niru. Agar 100 juta ini selamat, diam-diam juga Anda sedekah tersembunyi 100 juta. Lah ini cara menyelamatkannya. Kayak gitu. Jadi jangan terang-terangan toh alasannya untuk dicontoh, akhirnya apa? Mafsud bab riya. Oh, sedekah itu. Jadi Anda tumbangnya. Anda sedekah 1000 diketahui orang, enggak apa-apa. Diketahui orang nilo 1000, saya harus sedekah kalau perlu lebih dari 1000, 10.000 tersembunyi. Itu untuk memerangi riya di dalam hati kita. Perlu sesaat terang-terangan, sesaat sembunyi. Sesaat terang-terangan, sesaat sembunyi. Jangan sembunyi tok semuanya, tidak, belum terlatih hati kita. Dan juga jangan terang-terangan semuanya. Ada dibagi-bagi, sirran wa alaniyatan. Nah ini, bersedekah. Kemudian, وَرَجُلٌ ذَكَرُ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَّتْ عَيْنَاهُ. Allah. Di antara yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seorang yang menyebut nama Allah, bukan bertobat ya. Kalau bertobat menyesali dosa, dia bisa menangis. Akan tapi bukan orang bertobat akan tapi di saat berzikir kepada Allah di saat sendiri khalian. Kita tidak bicara tentang nangis di depan orang. Kalau nangis di depan orang itu bisa benar, tapi bisa bohongan karena lihat tetangganya nangis enggak enak enggak ikut nangis, bisa bawa bawang itu orang. Colek begitu biar keluar air mata, dibiar wah khusyuk kalau dengar doa. Matanya disemprot biar mengalir air mata, itu bohongan. Tidak, tapi ini di saat sendiri. Tapi kalau ada orang menangis, tangis tidak bisa ditahan. Ada orang mendengar doa lalu menangis. Wah, ada pada zaman Nabi pun ada orang menangis di depan orang. Tapi ini bab lain. Tanda ketulusanmu di saat engkau bisa menangis di depan orang adalah di saat engkau bisa menangis kepada Allah di saat tidak ada orang. Tanda keseriusanmu di dalam menangis di saat engkau berada di hadapan manusia adalah di saat engkau mampu menangis di saat engkau tidak di hadapan manusia. Ya inilah fadhat aina, menyebut nama Allah tiba-tiba menangis. La ilaha illallah di tengah malam sampai derai air mata. Begitu melihat keagungan Allah, karunia Allah yang sangat besar. Ya, ada orang mendapatkan duit tiba-tiba di saat Anda butuh dan sebagainya. Anda punya butuh, ada utang, anak belum makan, sakit, tiba-tiba ada orang ngasih duit 10 juta. Anda bisa nangis karena gembira, terima kasih. Nangis bisa kan? Lah Allah ngasih nikmat banyak, kok gak bisa nangis. Ini bagaimana ini? Lebih dari 10 juta hidup dan 10 juta pun juga dari Allah. Nah ini, kita perlu banyak merenung ini. Karunia Allah, jadi menangis karena karunia Allah. Jadi menangis bukan karena dosa saja, tidak. Menangis karena kita diberi hadiah, menangis karena kita terharu. Kan ya terharu ada orang baik sama kita, menangis. Apakah kebaikan Allah kalah dengan kebaikan orang tersebut? Kenapa orang itu bisa bikin kita nangis, sementara Allah belum bisa bikin nangis? Apakah kebaikan Allah lebih sedikit? Tentu tidak. Maka ini betul-betul disanjung oleh Allah. Dan nanti orang yang seperti ini yang bisa menangis karena menyebut nama Allah, dzakarullaha khalian, menyebut nama Allah di saat sendiri, kemudian fafadhat aynah, kemudian derai air mata, mengalir air mata, itulah yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali perlindungan dan payung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Keseruan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang mendapat pertolongan dan payung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.com. Dan yang pertama kali kita berikan kesempatan untuk bertanya yaitu para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mangga dari bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Maaf, saya mau bertanya Buya. Gimana hukumnya ketika kita membayangkan karena tidak apa namanya, tidak dipungkiri kita itu punya bayangan Allah seperti itu. Gimana, apakah termasuk musyrik apa gimana Buya? Mohon jawabannya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari jamaah ibu-ibu kami berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Puntan, saya ingin bertanya. Tadi kan di poin ke-7 itu kan yang salah satunya yang menjadi yang dapat payung dari Allah itu kan ketika menyebut nama Allah itu berderai air mata. Sebentar, pelan-pelan ya, gimana? Ketika menyebut nama Allah itu kan berderai air mata saat sendiri. Agak dijauhkan dari mikrofonnya. Ya. Ketika menyebut nama Allah ya, itu kan berderai air mata pas lagi sendiri. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana ya, Bu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah laisa kamitslihi syai'un. Termasuk keimanan seseorang kepada Allah harus meyakini bahwasanya Allah tidak seperti apapun yang dikenali oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, yang dirasakan oleh indera kita, bahkan yang pernah dihayalkan oleh khayalan kita. Allah tidak seperti yang dihayalkan oleh khayalan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Adapun datangnya khayalan-khayalan itu adalah bukan sesuatu yang mustahil bagi seseorang. Karena semua punya latar belakang tentang keyakinan. Jika orang yang berangkat, yang pernah bertemu atau berkenalan dengan akidah-akidah misalnya di luar sana tentang dewa-dewi yang digambarkan dalam bentuk-bentuk tertentu, maka bisa jadi seseorang di saat menyebut Allah kebayang yang demikian itu. Sehingga makanya kenapa dilarang membuat patung dan sebagainya. Khawatir nanti kalau Tuhan dipatung, kan lihat, biarpun ini adalah tujuannya adalah bukan untuk Tuhan, ini hanya untuk gambar Tuhan, ya sama saja. Tidak boleh dihayalkan. Terus pertanyaan, bagaimana kalau tiba-tiba ada dalam khayalan saya Allah seperti ini, Allah seperti ini. Nah, Anda sudah ketemu sebetulnya. Tinggal Anda mengatakan Allah tidak seperti itu. Gitu saja. Cari khayalan sebanyak-banyaknya tentang dewa-dewa yang Anda lihat di dalam kisah-kisah mungkin Baratayuda, Ramayana yang selama ini ditayangkan di televisi. Ada kan dewa-dewa yang naik kahyangan semuanya. Itu adalah Tuhan tidak seperti itu. Biarpun memang ada lintasan, khususan anak-anak kecil ya, yang nalarnya belum sambung tapi sering dicekoki dengan tontonan semacam itu, dewa, dewa, dewa, gitu, ada Tuhan, Tuhan, Tuhan, ke bawah itu anak. Tapi yang dewasa Anda bisa mengatakan tidak, Allah tidak semacam itu. Dan lalu seperti apa? Ad-darku andarkil idraki ma'rifatu. Kalau Anda sudah pada kebingungan itu, Anda sudah kenal Allah. Anda sudah, kayak apa? Ya itulah Allah, tidak kayak apa-apa. Nah ini, jadi lintasan itu akan selalu ada di sebagian orang. Apalagi di saat kita, bahkan mungkin dulu waktu kecil menganggap yang namanya Tuhan itu kayak raja yang dihayalkan dalam dunia pewayangan. Raja Brawijaya, Raja ini, namanya anak kecil. Dari kita pun juga punya lintasan yang aneh-aneh, karena dulu dengar pewayangan, ada dewa dan sebagainya. Nah ini, akan tapi langsung saja tepis bahasanya, Allah tidak seperti itu, enteng. Oh tidak seperti itu. Lalu kayak apa, kayak begitu, tidak seperti itu. Kayak itu, tidak seperti itu. Nah ini adalah menepis laisa kamitslihi syai'un. Dan itu iman, dan begitu caranya iman. Adanya khayalan tinggal ditepis, tidak seperti itu, gitu saja. Adapun datangnya khayalan banyak dan ada bersama gesekan-gesekan atau pertemuan dengan agama dan agama. Ada tidak meyakini, ada orang yang digambarkan tentang kekuatan, punya kekuatan yang dahsyat. Bisa jadi yang semacam itu. Muncul keyakinan-keyakinan akan Tuhan. Tuhan masuk akal kita atau akan masuk khayalan kita. Setelah itu tinggal kaidahnya sederhana, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti itu. Dan memang begitu, cara mencari Tuhan adalah carilah selain Tuhan. Apa yang kau ketahui selain Tuhan, itu bukan Tuhan. Apapun, baik khayalanmu, pikiranmu, apapun, ya, itu bukan. Melihat mapi, itu bukan Tuhan. Gunung, bukan Tuhan. Apapun, bukan. Laisa kamitslihi syai'un, selesai. Khayalan di dalam otakmu, benakmu, bukan seperti Tuhan. Tapi kok datang lagi, ya itu bukan. Itu khayalanmu dan bukan Tuhan, selesai. Itu keimanan yang sesungguhnya. Dan ketidakmampuan kita untuk mengetahui Tuhan, hakikat Tuhan, kayak apa sih Tuhan? Lah itu Anda tahu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu an darkil idraki ma'rifatu. Enggak mampu, gimana ya? Dan memang Allah tidak bisa dihayalkan, dan Allah tidak masuk dalam hayalanmu. Allah tidak masuk di dalam otakmu dan benakmu. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan lintasan kepadamu, Allah yang memberikan kepadamu hayal. Bukan Allah yang kau hayalkan. Selesai. Allah tidak seperti itu, dan itu iman. Tidak usah khawatir dengan itu semuanya. Tinggal Anda kasih pungkasan, kesimpulan, Allah tidak seperti itu, dan selesai. Adapun kiat bagaimana kita untuk bisa menangis saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kami isyaratkan, kita harus banyak merenung tentang karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda bisa berpikir tentang karunia Allah, misalnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada Anda, nikmat mata, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat ini. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Anda diberi oleh seseorang sesuatu, Anda ditolong oleh, Anda sakit enggak punya duit misalnya. Lalu ada orang ngasih obat kepada Anda, senang kok Anda. Anda bisa menangis kok. Anda ditolong orang yang tidak pernah Anda duga, Anda menangis kok. Bukan sanak, bukan kerabat, tapi kenapa baik dengan Anda? Anda bisa menangis kok. Tinggal Anda kuatkan renung. Makanya merenungi nikmat Allah, itulah yang akan menjadikan seseorang semakin khusyuk di dalam menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Karena bisa menyebut nama Allah, yang terbayang di benaknya bukan Allah, tapi karunia Allah yang sangat besar, nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang tidak bisa kita hitung. Orang punya uang berapa miliar misalnya, ternyata yang Allah berikan kepada kita nilainya miliaran. Boleh matanya dijual 1 miliar, ada orang yang butuh tuh. Mata yang sebelah, sebelahnya nanti dikasih yang bagus, pakai intan permata gitu. Gak mau, Subhanallah. Dan ternyata kuku tuh nikmatnya banyak. Diceritakan ada satu orang kecelakaan tabrak ini, rupanya ini sementara harus diliburkan dulu. Itu bingungnya, gatel di jidat tuh, 3 orang suruh bantu katanya. Gini gak betul, gini loh kurang pas. Begitu enaknya rasanya garukan itu ya. Itu garuk saja loh ya, mau bicara yang lainnya lagi. Kurang naik dikit, turun dikit. Saya juga kemarin juga begitu. Gak bisa garuk di belakang tuh. Di garuk tuh gak bener-bener, Masya Allah. Ini bukan, naik lagi, turun lagi, kiri, kanan. Itu urusan garuk, menggaruk. Apalagi yang lainnya teramat besar nikmat. Renungi nikmat Allah, hadirkan kebesaran nikmat Allah sehingga menjadi innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya di saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah yang ada di hati kita. Dan perlu belajar itu semuanya, dan kita semua perlu belajar. Dan itu mudah diucapkan, akan tapi pada kenyataannya adalah itu adalah perlu proses yang lama dan perlu menghadirkan. Jadi kalau ada orang zikir enggak sadar akan nikmat Allah kok nangis, itu bohong itu. Nangisnya karena itu ke matanya belek tuh. Jadi buah daripada keyakinan akan keagungan nikmat Allah baru derai air mata, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Seperti itulah upaya-upaya sebut kebesaran nikmat Allah. Dan nikmat Allah bukan saja nikmat yang diberikan kepada Anda dalam bentuk harta, dalam bentuk kecantikan, dalam bentuk ini, bukan. Akan tapi saat Anda dibebaskan dari macam-macam penyakit, Anda bisa melihat orang sakit, Anda bisa menangis kok. Dan nangis Anda ada 2, nangis karena ternyuh dia adalah saudara kita yang sakit. Yang kedua adalah nangis Anda diberi oleh Allah kenikmatan kok, bukan Anda yang sakit. Oh, nikmat besar yang kau berikan kepadaku ya Allah, dan seterusnya. Maka dengan mengagungkan nikmat Allah, sehingga dikatakan termasuk kewajiban kita dalam beriman kepada Allah agar semakin kuat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak akan bisa bersyukur secara sesungguhnya kecuali sadar akan nikmat, dan tidak akan sadar akan nikmat kecuali merenungi nikmat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bu, ya ini ada pertanyaan yang masuk dari media sosial, Bu ya. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Buya mau nanya, bagaimana hukumnya pesantren yang menerima bantuan non-muslim dengan atas nama Yayasan Peduli Pesantren? Dan yang kedua yaitu datangnya dari Bogor, yaitu atas nama Rahmat. Assalamualaikum, Buya. Mau tanya, Buya, bagaimana hukumnya menikah antar agama? Dan ada sahabat saya pasangan suami istri yang kebetulan non-muslim. Alhamdulillah sang suami mendapat hidayah sehingga dia masuk Islam, sedangkan istrinya tetap pada keyakinannya yaitu non-muslim, Bu ya. Bagaimana status hukum pernikahannya dari agama Islam? Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan yang diberikan oleh orang di luar Islam, dilihat dulu. Secara umum Islam mengajak selalu berhubungan baik dengan siapapun, termasuk orang di luar Islam. Nabi pun menerima hadiah dari orang Yahudi kok, untuk pribadi. Dan juga ada bantuan yang diberikan untuk kepentingan umum. Jadi kalau kita mendapatkan bantuan dari orang non-muslim, bukan sesuatu yang terlarang, tapi dengan catatan. Pemberian adalah betul karena suasana kehidupan yang baik, bukan untuk merendahkan Islam, bukan untuk melancarkan misi busuk untuk merubah agama. Jadi kalau misalnya pembagian pemberiannya adalah wajar saja, diberikan begitu saja. Tapi kalau sudah pemberiannya adalah dengan nada merendahkan, misalnya apa, Pondok Pesantren Al-Bahjah telah dibantu oleh seorang, diekspos di media, 60 media ngangkat Al-Bahjah misalnya, wah seolah-olah umat Islam gak bantu. Bangunan ini dibantu oleh seorang yang agama ini, bantunya ini, seolah merendahkan umat Islam, itu gak boleh. Kalau membantu, bantu saja. Nah, karena mungkin mereka adalah orang yang ingin menjalin hubungan baik. Sebab tidak semua orang di luar Islam niatnya busuk. Tapi kalau Anda mengetahui itu adalah program yang tidak baik, program untuk merubah agama, wajib ditolak. Sebab mungkin saja bantuannya adalah bantuan bertetangga. Sampai suatu ketika ada sebuah masjid dibantu oleh seorang Nasrani yang ada di samping masjid. Dan Nasrani itu memang tidak pernah mengganggu. Bahkan Nasrani itu sangat sering berbuat baik dengan masjid tersebut. Kalau Ramadan itu buat takjil, bayangkan. Ngasih buat kue dan kue ini. Itu buat. Karena memang hubungan baik, gak ada masalah. Dan yang demikian kalau membantu masjid bukan sesuatu yang dilarang. Dia sebenarnya sudah kagum dengan Islam, buktinya sampai membantu, hanya belum dikasih hidayah oleh Allah. Jadi boleh kita nerima bantuan asalkan waktu menyerahkannya tidak merendahkan Islam. Coba saja kaum muslimin dijajar yang fakir, ada bantuan dari seorang yang non muslim, dijajar orang fakir, ini alhamdulillah ini kaum muslimin ini sudah 3 tahun tidak ada bantuan, sekarang saya membantu. Nih, seolah-olah umat Islam tidak marbudi dengan dia. Kalau dengan nada merendahkan tidak boleh kita terima, tapi kalau dalam irama wajar, tolong menolong, itu adalah sesuatu diperkenankan dalam Islam. Karena Islam mengajari yang baik, hubungan baik dengan siapapun. Tapi ingat, tidak merendahkan agama kita, dan cara menyerahkannya pun bukan meremehkan kita. Wajar, pemberian yang wajar adalah sesuatu yang diperkenankan dalam Islam. Adapun pernikahan silang berbeda agama, jika seorang wanitanya adalah muslimah, maka mutlak kesepakatan para ulama ijma' tidak sah menikah dengan siapapun dengan orang laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan pernikahannya dianggap tidak sah dalam syariat, biarpun di catatan sipil sah. Dalam syariat adalah tidak sah dan hukumnya adalah zina. Hukumnya adalah zina. Jika seorang wanitanya adalah muslimah, lakinya adalah seorang non-muslim. Ini sudah harga yang tidak bisa ditawar, kecuali oleh orang akhir zaman yang atas nama doktor, atas nama profesor, tapi tidak pernah membaca bagaimana ulama-ulama terdahulu, lalu memperkenankan itu semua, dan itu menjerumuskan fatwa yang salah. Cuma di sisi lain dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan keadaan, sebab ada yang mengadu kepada kami, ada seorang wanita, dia adalah muslimah, dia menikah dengan seorang non muslim, dan sudah terjadi ini, dan waktu menikah pun dia tidak mengerti. Lalu kami katakan, kami tidak akan caci Anda bahwasanya Anda berzina, akan tapi kami hanya memang seperti itu, tapi tidak boleh kita caci. Bahkan dia sendiri kalau dia, kita perlu menarik dia dengan halus. Ada lagi yang begini bentuknya, suami istri yang non muslim. Ini tidak mungkin serta-merta langsung kita jauhkan, pisahkan dan sebagainya. Suami istri yang non muslim, tiba-tiba perempuannya, istrinya masuk Islam, seperti yang ditanyakan ini. Istri yang masuk Islam memang dalam hukum fikih, jika seandainya sang suami tidak segera menyusul dalam agama Islam dalam masa iddahnya seorang istri, hitungan masa iddah, maka ketahuilah otomatis pernikahannya terpisahkan. Itu kan hukum. Dan wanita tersebut tidak boleh digauli oleh bekas suaminya kalau dia sudah masuk Islam. Lah ini kan begitu hukumnya. Cuman tidak semuanya orang mampu. Bahkan ada seorang wanita yang saya belum berat. Saya pengen masuk Islam, tapi sisi lain kalau saya pisah dengan suami saya belum bisa. Suami saya baik, cuman dia belum dapat hidayah dari Allah. Saya punya anak banyak, bagaimana Buya hukumnya? Masuk Islam dulu saja. Sebab keislaman lebih mahal, masuk Islam dulu. Lalu urusanku dengan suamimu bagaimana? Nanti pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan langsung pisah dari suamimu. Enggak masuk Islam nanti jadinya. Islam mahal. Jadi ajari dulu masuk Islam, perlahan, kemudian setelah kamu masuk Islam, berperilaku yang lebih bagus dari sebelum kamu masuk Islam. Semoga dengan itu semuanya suami akan tertarik dan sebagainya. Baru kita kuatkan hatinya untuk berpisah. Memang sebetulnya setelah masuk Islam, dia tidak boleh bergaul dengan suaminya, bekas suaminya. Karena suaminya non-muslim. Begitu hukumnya. Akan tapi lihat, ngukur keimanan seseorang kan gak ada yang tahu, gak ada yang bisa. Belum tentu dia kuat. Yang penting selamat dulu deh. Imannya dulu. Kalau mati menjadi alilah ilah ilallah, dosanya semoga diampuni oleh Allah. Tapi ingat, ada sebagian orang itu dengan kekerasan, harus kau pisah, pergi dan sebagainya. Tidak mampu dia. Akhirnya, sudahlah kalau begitu balik sajalah saya. Ya, tapi jelas, kalau hukum jelas. Hukumnya adalah, jika salah satu masuk Islam atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya begini, laki-lakinya muslim, kemudian wanitanya adalah non-muslim. Kasusnya berbeda di antara yang dari awal menikahi non-muslim atau salah satunya masuk Islam, beda ceritanya. Yang dari awal contoh, Anda punya anak seorang muslim yang baik, laki-laki yang muslim, lalu Anda menikah dengan wanita non-muslim dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Lihat. Hukumnya dalam Islam, lihat, memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Semuanya sepakat bahwasanya menikahnya seorang muslim dengan non-muslim itu, seorang muslim dengan wanita yang non-muslimah, itu pernikahannya sah. Lah ini, hanya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, harus wanita yang non-muslimah tadi, yang Nasroniyah tadi, harus punya usul, asal-usul agama Nasrani yang benar. Sehingga kalau di dalam madhab Imam Syafi'i di Indonesia ini tidak sah. Tapi menurut madhab Imam Malik, asalkan dia menisbatkan dirinya kepada agama Nasrani atau Yahudi, maka pernikahan itu adalah sah. Itu kan madhab Imam Malik. Dan makna sah di sini yang harus difahami. Maka jangan serta-merta mentang-mentang sah, lalu Anda punya anak laki-laki, ya sudah saya nikahkan anakku dengan tetanggaku yang Nasrani. Oh tidak begitu. Makna sah ini bukan pilihan. Makna sah ini hanya sah di dalam pernikahan. Adapun kedepannya ini ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kalau yang disebutkan di dalam agama, di dalam kitab-kitab terdahulu, pernikahan seorang muslim dengan non-muslim ini akan berlaku adalah khususnya di negeri-negeri yang aman. Misalnya ada seorang muslim menikah dengan non-muslim. Punya anak lima. Masih kecil-kecil, yang paling gede umur 8 tahun. Karena setiap tahun lahir anak. Cep. Tak tahunya apa, dia saat anaknya umur 9 tahun, bapaknya meninggal. Ayo, siapa yang merawat anaknya? Ibunya yang non-muslim. Mau dibawa kemana kira-kira? Ayo, jangan mengentengin, hei orang Islam Anda. Jangan sok, oh saya kan laki-laki, kau wamuna, saya kan biarpun istri saya Nasrani, kan saya bisa atur. Ente batas nyawamu terbatas. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. Ya, anaknya kecil, recel begitu, wah tak tahunya sudah mati duluan. Siapa yang mendidik? Akan tapi dalam negara yang atas dasar Islam, maka di saat ada seorang laki-laki menikah dengan wanita non-muslim, lihat, sangat dilindungi. Kalau seandainya laki-laki meninggal dunia, hak asuh anak nanti diselesaikan oleh negara agar tetap sesuai dengan agama bapaknya, sehingga tidak ada di situ upaya-upaya untuk menikah hanya untuk menarik anaknya masuk agama lain. Sebab ada pernikahan silang ini adalah dengan tujuan. Seorang wanita yang non-muslim bisa saja disusupkan untuk menikah dengan seorang laki-laki anaknya tokoh. Setelah punya anak satu, diupayakan untuk bisa cerai atau apa, nanti anaknya dibawa. Sehingga ada seorang tokoh di luar Islam namanya Muhammad, kan kacau. Bahkan namanya Romli, ada salah satu. Romli kan tokoh dalam agama Islam. Imam Romli lagi katanya namanya, top namanya. Ada tokoh dalam agama Muslim, saya bertemu. Ada nama-nama, padahal nama mulia di dalam Islam. Karena apa? Rupanya kasus ada cerita begitu. Menikah seorang muslim, menikah dengan non-muslim, wanitanya bukan muslimah, kemudian setelah punya anak satu atau dua langsung membuat masalah lalu cerai. Anaknya dibawa, dicetak untuk menjadi seorang tokoh agama. Kan bermasalah nanti. Sudahlah kami himbau. Jadi pembahasan masalah fikih biasanya hanya sah dan tidak sah. Adapun masalah halal haramnya ini beda. Kalau Anda seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang non muslimah, masuk ke haramannya bisa gede di saat Anda menjadikan anak Anda masuk kafir dan sebagainya. Wong hidup kok ngambil resiko? Hidup yang aman saja, ambil istri yang muslimah. Dan kami juga himbau, ini bukan masalah membeda-bedakan. Ada sebagian mengatakan, loh kok diskriminatif itu Islam? Kenapa kok tidak boleh? Apakah memang tidak ada yang baik orang Nasrani? Kami sampaikan kepada warga Nasrani. Hei kaum Kristiani, kami sampaikan kepada Anda. Kami himbau Anda agar lebih tentrem lagi. Kalau Anda punya anak perempuan, agar anak perempuan Anda dalam beribadah ada yang menemani, jangan dinikahkan dengan seorang Muslim. Biar menikah sama-sama orang yang ke gereja, kan enak. Ini kan adil. Biar anak Anda terjaga. Masa anak Anda ke gereja lalu suaminya ke masjid, kan enggak enak. Siapa yang nemeni anak Anda yang laki apa anak Anda perempuan ke gereja, suaminya hadir majlis, enggak enak. Hei orang Kristiani, ini kan yang adil, enggak usah dipaksa-paksa. Ini bukan masalah diskriminatif, demi ketentraman keserasian dalam hidup. Jadi pernikahan kawin silang adalah kalau perempuannya yang muslimah, lakinya non muslim adalah tidak sah. Akan tapi ini perlu penjelasan panjang lebar jika memang terjadi dalam kenyataan. Kenapa? Keimanan adalah nomor satu. Kemudian jika yang muslim adalah kaum laki-laki, wanitanya adalah non-muslimah, maka ketahuilah di sini para ulama juga mengatakan tidak boleh, mengatakan boleh kalau dari ahli kitab, tapi bolehnya itu bukan berarti tidak ada dosa di dalamnya, sebab di sana adalah masalah pendidikan dan tarbiyah. Adapun khusus madhab kita Imam Syafi'i, untuk kaum Nasrani yang ada di Indonesia, karena bukan dari asal Nasrani yang asli, tapi dari perpindahan agama, mungkin dari Hindu, dari Buddha ini, maka itu tidak dianggap sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi. Lalu bagaimana? Ya biar mereka menikah dengan sesama mereka saja, dah, biar tentem ayem, gak usah Anda ribut-ribut, kayaknya orang Islam gak ada, Indonesia berapa ribu kaum muslimat, ha? Kok kehabisan, hei anak-anakku semuanya, kaum laki-laki yang mendengar suara ini. Enggak usah bingung, kan? Wanita muslimah banyak kok. Anda bingung wanita non-muslimah. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Cukup insyaAllah. Ada pengumuman majelis muslimah, insyaAllah Ahad siang hari ini di Al-Bahjah. Sabtu depan di ruang Madya Islamic Center. Malam nanti siang, pengajian ada di sini dengan Umi. Kemudian mau maulid Malam Cinta Rasul, jangan lupa tanggal 2 Rabiul Akhir atau tanggal 31 Desember. Dan juga jangan lupa bagi orang yang ingin bergabung untuk membesarkan lembaga keuangan Al-Bahjah sekaligus untuk tolong-menolong dalam masalah keuangan, ada BMT yang sudah kita buat. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang kebanyakan duit nganggur enggak kepake. Bisa dititipkan dan aman di sini, nanti akan diputar dengan bisnis yang halal bersih. Dan nanti tentu ada bagi hasilnya di situ semuanya. Mohon bergabung. Ya anggap saja kalau Bapak Ibu punya 2 miliar lah, potonglah 200 untuk di situ. Apalagi jika ini Anda dengan, karena semakin banyak Anda yang bergabung, semakin cepat kuat ini program dan nanti bisa menolong orang banyak dalam hari ini. BMT. Dan insyaAllah akan ditangani oleh orang-orang yang profesional. Sudah dibenahi insyaAllah, semakin baik insyaAllah. Dan bisa dilihat nanti BMT itu ada apa di dalamnya, termasuk tabungan. Yang punya ratusan juga, yang punya puluhan ribu juga tidak apa-apa masuk di situ. Nabung dan seterusnya, nanti akan diputar dalam bisnis yang halal. Sebenarnya tujuannya adalah kita rindu untuk menciptakan lembaga keuangan yang benar-benar syar'i, sesuai dengan syariat Nabi SAW. Dan juga pendaftaran sekolah, boleh dari SMA-ku sudah mulai dibuka dan mohon menghubungi karena sangat terbatas kursinya dan juga waktunya juga terbatas. Kemudian juga kami ajak kepada semuanya, ini adalah ajakan agar Anda tidak hanya bergabung dengan kehadiran Anda di tempat ini sebagai seorang yang hadir di majelis. Kehadiran Anda di majelis ilmu adalah sungguh sangat mulia, tapi kami ingin mengangkat semuanya derajatnya, bukan sekedar orang yang hadir, akan tapi Anda termasuk penyelenggara majelis ilmu itu sendiri. Jadi tingkatnya biar naik pangkat. Selama ini mungkin di antara kita hanya sekedar hadir-hadir saja. Hadir, pahalanya adalah pahala dirimu sendiri, luar biasa. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara, maka semua yang hadir ini pahalanya nyambung kepada Anda. Maka termasuk mondok. Anda mungkin tidak mondok, tapi bagaimana agar mendapatkan pahalanya anak yang mondok? Maka kami ajak kepada semuanya untuk bisa bergabung. Dan yang bergabung ini Ada, alhamdulillah ada yang sudah bergabung dengan tersembunyi, mulai dari menitipkan rezeki di keropaknya atau nyumbang rutin dan sebagainya, alhamdulillah. Akan tapi kami ajak semuanya lebih luas lagi untuk bergabung secara aktif dengan apapun yang bisa kita lakukan, mulai dari ilmunya, tenaga, termasuk harta. Sampai begitu rindunya kami ngingket, sudahlah enggak apa-apa. Rp1.000 per bulan misalnya. Rp1.000 per bulan, tujuannya bukan urusan uangnya saja, akan tapi tujuannya apa? Anda merasa terikat, Anda punya petok kalau bahasa dulu ya, petok ya, kartu tagihan itu loh, Rp1.000 untuk Al-Bahjah, Rp1.000 sebulan, Rp1.000 mahal atau enggak? Rp1.000 atau Rp10.000 per bulan, atau Rp500 per bulan. Intinya pokoknya kami itu pengen Anda itu punya kesibukan baru, yaitu apa? Anda menjadi anggota penyelenggara pesantren ini, bukan sekedar anaknya memondokkan anaknya, bapaknya memondokkan anaknya, bukan sekedar sebagai orang yang hadir di majelis, tapi Anda bergabung. Dan nanti ada di depan sana dicatat namanya, kemudian ditulis alamatnya, dan nanti akan ditagih. Ditagih, ibu, Rp1.000-nya kapan? Yang 100 apa? Dan tanda orang ikhlas adalah tidak pernah malu dan gengsi dengan sedikit yang diberikan. Kalau Anda membantu sedikit lalu gengsi, sombong, itu sudah enggak ikhlas. Anda membantu sesuka hati Anda. Termasuk di antaranya yang masih kami serukan adalah barang rongsok, agar hati Anda terikat. Kalau Anda sudah pernah memberi rongsok kepada pondok, berarti hati Anda nyambung. Ini akan kebuka hati Anda untuk bermacam-macam kebaikan. Karena pondok programnya besar sekali, mulai dari pembangunan, pembebasan tanah yang masih kurang 1,2 sudah ada, alhamdulillah terus ada masuk, alhamdulillah. Kemudian bangunan gedung ini takut keburu rusak, harus ngedak, ini kurang lebihnya kurang 700 juta. Kemudian kamar mandi di sampingnya, kita perlu kamar mandi lagi, 50 kamar mandi yang kita buat untuk pelayanan para santri, itu butuh 300 juta. Kemudian juga dapur juga belum beres, kemudian kebutuhan anak-anak, alhamdulillah sampai hari ini juga dicukupi oleh Allah. Cuman kami pengen bahasanya di antara Anda semua juga ikut bergabung, memberikan bantuan kepada anak-anak, sehingga pahala anaknya ngaji kepada Anda semuanya. Sebab kebutuhan pondok luar biasa besar, memberi makan anak sejumlah itu juga luar biasa besar. Tapi ini loh yang unik, semuanya ada. Tetap gak pernah kurang, makannya ada saja, makan ada. Dan kami tidak tahu siapa di antara mereka yang membantu. Dan kami berharap itu adalah Anda semuanya. Anda semuanya, jadi anak nanti menjadi ulama bagian Anda. Semoga panjang umur, kalau mati kita mengalir itu semuanya. Maka sekarang perlu kami manage, kami atur dengan cara mendaftar. Loh, saya kan pengen ikhlas, tadi kan saya sedekah sembunyi. Oh, sudah sedekah sembunyi, sudah berjalan, itu kotak itu ada, keropak ini. Ini yang gak sembunyi nih. Ini saya gugah yang tidak sembunyi, yang dicatat namanya. Nanti akan dikirim hadiah, apakah itu buku kecil atau apa dan sebagainya. Sehingga betul-betul menjadi keluarga yang diikat dengan nama. Mungkin Anda sudah membantu besar, termasuk ini bukan orang yang gak pernah sedekah, tidak. Termasuk yang mungkin suaminya sudah ahli sedekah di pondok ini yang ratusan juta sekalipun, bergabung di sini, enggak apa-apa. Namanya tambahan berbuat baik. Di situ sudah ada pos-posnya, Anda mendaftar, tinggal kasih nomor telepon, berapa minggu sekali akan diambil, sebulan sekali atau seminggu sekali. Intinya Anda terlalu ingat, sehingga oh bulan depan nih, minggu depan saya di Takih Al-Bahjah. Sehingga hati Anda sambung, itu semakin Anda terikat dengan kemuliaan, sehingga kelak semoga kita dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang mulia, pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ingin langsung tidak melalui pendaftaran, bisa langsung ke rekening BSM 7200 4292, nomornya 7200 4292. 7200 4292, itu nomor rekening BSM. Ibu harus menghafal. Menghafal saja sudah dapat pahala, biarpun enggak ngasih duit. Dihafal dulu untuk dikasih tahu sama yang lainnya. Ya. 7200 4292. Ya, ini ibu hafal, kalau sedekah ini loh 700 BSM Al-Bahjah, atas nama Al-Bahjah. Inilah kerinduan kami untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk berjuang di tempat ini. Dan semoga apa yang kami inginkan ini dikabul oleh Allah, sehingga semua dari kita bergabung secara serius di pesantren ini dengan program-program yang banyak. Juga informasi kepada siapapun yang ingin mendengarkan radio, Anda mulai dari Indramayu sampai Cikampek bisa mendengar radioku yang dari Majalengka, 92,4. Kemudian dari Cikampek, Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa mendengar radioku 10,8. Kemudian di Cirebon Anda bisa mendengar 92,9. Kemudian Brebes, Tegal sampai Pemalang, Anda bisa mendengarkan radioku yang dari Kuningan 104,8. Kemudian Ciamis, Garut sampai Sumedang bisa mendengar 92,4. Alhamdulillah radio kita kemana-mana, suara kita hari ini juga didengar di mana-mana. Ada pun yang di Batam, termasuk Singapura juga mendengar yang dari Batam. Pontianak semuanya bisa dengar dari Al-Bahjah yang ada di Pontianak. Nah, itu semuanya buah dari mana, Ibu? Dari perjuangan para bapak ibu semuanya, yang mungkin ibu tidak sadar. Uang yang ibu titipkan kita buat untuk ini itu, untuk perjuangan itu. Jadi sekarang itu kita ngaji di sini, kelihatannya yang hadir hanya berapa ribu. Tapi sebetulnya mendengar puluhan ribu. Nah, pahalanya kemana itu semuanya? Ya kepada semua yang ikut membantu dong. Ini. Dan karena kami rindu agar Anda mendapatkan itu, maka Anda buka rekening nanti insya Allah, rekeningnya mencatat saja untuk bergabung secara serius. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthrin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Mudahkan kami untuk berbuat adil di antara anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami berbuat adil di antara para santri kami. Mudahkan kami berbuat adil di antara kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ampuni ketidakadilan kami ya Allah. Jangan sampai ketidakadilan kami menjadi bencana untuk kami, anak-anak kami, santri kami, keluarga kami. Akan tapi kami mohon bantu kami untuk berbuat adil ya Allah. Dan jaga anak-anak kami, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang tumbuh dengan mendekatkan diri kepada-Mu dengan ibadah. Jauhkan dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jaga pergaulan mereka ya Allah. Dan jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang sering atau pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab perzinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab bangkitnya syahwat kami ya Allah. Engkau yang menjaga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berderma dengan harta kami ya Allah. Jauhkan kami dari kekikiran, jauhkan kami ya Allah dari kebakhilan ya Allah. Engkau yang memiliki dan menguasai hati kami, jadikan hati kami hati yang rindu untuk berderma dan berbuat baik. Dan mudahkan kami untuk berbuat baik ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad di tempat ini ya Allah. Ya Allah, sehingga kelak ya Allah bisa menjadi tabungan kami di saat menghadap-Mu ya Allah. Semua pahala yang terjadi di sini hingga bisa mengalir kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, rindukan kami kepada masjid. Rindukan kami kepada tempat yang mulia semacam ini. Kemanapun kami pergi, jadikan kami selalu rindu untuk membantu, datang, mendukung tempat-tempat semacam ini ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid dan program-program kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, di saat menyebut nama-Mu ya Allah, kadang kami menyebut nama-Mu dengan lupa dan lalai ya Allah. Kami ingin di saat menyebut nama-Mu dengan penuh kesadaran akan kebesaran-Mu ya Allah, akan agungnya kenikmatan dari-Mu, sehingga kami mampu untuk menitikkan air mata kecintaan dan kerinduan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Teramat banyak dosa kami ya Allah. Sungguh Jika kami melihat dosa kami yang sangat banyak, kami malu untuk memohon ampun kepadamu. Akan tapi kami tahu engkau maha pengampun, maka kami memohon ampun, ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Berikan kasih sayang kepada kami, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jadikan perjuangan mereka hanya karenamu, sehingga pertemuan mereka di tempat ini hanya karenamu. Dan kelak saat meninggal, kami semua masih dalam keadaan saling mencintai karenamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, kehormatan anak-anak kami. Dan kami mohon, jaga kemuliaan kami semua ya Allah yang belum menikah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang sempit rizki ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang dalam hidupnya penuh dengan kehinaan, jika hidupnya dengan kenistaan, berzinaan, berjudian, mabuk, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Hentikan dari segala kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kasih sayangmu mereka, dan rubah mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan rubah mereka menjadi orang-orang baik yang kau cintai. Kami mohon ya Allah, berkahi kami semua. Baik yang hadir di majlis ini, berkahi kami, berikan kepada kami segala kebaikan. Baik yang niat hadir di majlis ini, atau yang baik yang menghadiri majlis di tempat ini, atau yang datang hanya mengantarkan dengan mobil-mobil mereka, atau yang berdagang berjualan di pinggir-pinggir sana, ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada siapapun yang melihat tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.